Mitra bisnis, macet ratusan truk di Merak kembali terjadi pada hari Minggu kemarin. Antrian truk dapat mencapai sekitar 17 km dari Pelabuhan Merak. Seorang supir bahkan membutuhkan waktu satu hari untuk menempuh jarak sekitar 16 km. Di sisi lain, kejadian kemacetan seperti ini tentunya merupakan kerugian besar, baik bagi pengusaha ataupun masyarakat yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera, mengingat harga barang yang meningkat akibat hal ini. Tentunya akan dibebankan ke konsumen. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perstekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda? Karena kebodohan. Iya, kalau orang yang terjun atau jatuh kepada lubang yang sama berkali-kali, Anda katakanlah misalnya dari rumah ke kantor, selalu aja jatuh ke lubang yang sama berhari-hari. Apa masuk kategori pinter Anda itu apa gimana gitu. Nah, itulah kurang lebih jawaban saya, peribahasanya seperti itu. Jadi kalau bilang ya misalnya 28 27 roro kurang, kenapa enggak dibikin 50? Artinya bisnisnya kan bagus, kenapa enggak ditambah gitu. Bukankah kendalanya adalah masalah biaya? Enggak juga. Yang jelas di situ pasti ada mafianya. Makanya orang tidak mau berinvestasi di situ. Kalau nggak ada mafia pasti orang berinvestasi. Orang kok bisnis itu, peluang bisnis kalau dari segi peluang ya bisnis. Tapi baik kalau ada mafianya ya sulit juga. Biasanya dari 28 roll itu sudah lama menjadi 50. Yang mau nyebrang banyak artinya konsumennya banyak. Konsumen banyak artinya itu peluang investasi. Tapi kenapa tidak terjadi investasi? Pasti ada sesuatu yang salah di situ. Menurut Anda, investor lebih tertarik ke pengadaan kapal atau penyediaan sarana pelabuhan? Ya, dua-duanya. Dua-duanya, ini kan gini, ada salah satu yang dikuasai oleh yang inefficient. Apakah yang oleh pemegang kekuasaan lah, jelasnya kan. Pasti nggak efisien dan itu menjadi biangnya. Kita harus gampang aja kok analisisnya mau menyelesaikan apa tidak dari hati yang terdalam. Kalau tidak dari hati yang terdalam tidak mau menyelesaikan, jangankan satu tahun, dua tahun. Sampai ulat berbicara aja belum tentu bisa selesai. Niatnya nggak ada. Kalau niatnya ada ya sudah. Gitu. Itu adalah sama dengan menyengsarakan rakyat kedua belah pulau. Baik dari Sumatera maupun di Jawa. Jadi demikian Ade Sudrajat. Saya Dinda Natasha.